Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan dirasah pelajaran kita untuk memahami sebuah risalah yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, yaitu risalah Ad-Durus Al-Muhimmah di Amatil Ummah, pelajaran-pelajaran yang penting bagi keumuman kaum muslimin yang di susun oleh Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahmatullah alaihi. Dan sebelum kita melanjutkan, risalah ini sesungguhnya khulasah, kesimpulan, dan merupakan perkara-perkara terpenting yang wajib diketahui oleh kaum muslimin. Sehingga duduknya kita semuanya di tempat ini ya terhitung mengamalkan amalan-amalan yang fardu ain. Sehingga dari situ ya, semoga kita semuanya senantiasa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk memiliki nasyat, semangat ya, di dalam menghadiri muhadharah, di dalam memperhatikan muhadharah, di dalam mencatat, di dalam murojaah atau menghafalkan, atau hal-hal lain yang membantu kita untuk memahami ad-durus, pelajaran. Nah, dan mudah-mudahan ya, pelajaran kali ini juga bisa kita pahami bersama insyaallah taala. Seingat saya, kita akan masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang penjelasan makna syahadah Muhammad Rasulullah. Ya. Penjelasan makna syahadat Muhammad Rasulullah. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Diterangkan oleh muallif rahimahullah di situ, setelah menjelaskan tentang makna asyhadu an la ilaha illallah, masuk kepada pembahasan berikutnya, makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna kalimat ini? Ya, setiap orang mengucapkan kalimat ini, orang yang mengatakan muslim ya, mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, atau orang yang mau menikah tadinya dia bukan muslim ya, masuk dalam Islam karena ingin menikah ya, dia harus mengucapkan apa? Syahadatain asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Pertanyaannya, cukupkah seorang hanya mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya, kemudian masuk Islam aman ya, cukup? Kalau kita lihat pemahaman kaum muslimin saat ini, masih ada yang memahami bahwasanya mengucapkan syahadatain cukup, ya atau tidak? Ya, itu pemahaman sebagian manusia. Buktinya dalam masalah pernikahan tidak peduli lagi sesudah itu. Yang penting ketika nikah sudah mengucapkan apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wis, tidak peduli lagi. Ya. Yang penting anak saya yang perempuan ya nikah dengan seorang yang tadinya non muslim, kemudian mengucapkan syahadatain asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam, sah sudah. Habis itu tidak pernah dipikirkan kondisi orang tadi. Ya. Apakah betul-betul meyakini apa yang dia ucapkan? Apakah ngerti maknanya? Apakah dia melakukan pembatal-pembatalnya atau tidak? Ya. Sehingga harus diluruskan pemahaman ini, ya. Seorang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah atau syahadat Muhammad Rasulullah ini ya tidak cukup dengan mengucapkan saja. Namun harus mengerti maknanya dan mengamalkan kandungan dari kalimat tersebut. Ya. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah di dalam kitab itu dibaca Mas Anas wa makna wa makna syahadat anna Muhammad Rasulullah. Baik. Jadi beliau rahimahullahu taala menjelaskan tentang makna dari Muhammad Rasulullah. Ya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah memiliki 4 makna. Ya, di situ tertulis yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbara. Baik. Kemudian yang kedua, ta'atuhu fima amara. Ta'atuhu fima amara. Kemudian yang ketiga, ijtinabu amma naha anhu wa zajara. Kemudian yang keempat, an la yu'badallah illa bima syara'ahu Allah wa rasuluhu. Baik, tidak usah ditulis, enggak apa-apa, di situ ada tertulis di kitab, tinggal dikasih nama atau angka 1 2 3 dan berapa? 4. Ya. Jadi makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah meliputi 4 perkara ini. Ya. Orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah harus mengerti bahwasanya ketika dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus yang pertama tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan, mempercayai segala sesuatu yang dikabarkan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini konsekuensi dan makna kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seorang harus membenarkan atau mempercayai segala yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang diutus oleh Allah dengan membawa berita, ya kan? Berita dari Allah. Nah, berita-berita ini kalau kita yakin beliau sebagai rasul, ya. Berarti harus dia apa? Dipercayai. Diyakini. Dan tidak boleh ada keraguan sama sekali dalam menerima berita-berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nanti penjelasannya setelah ini insyaallah. Kemudian yang kedua, ya. Makna asyhadu anna Muhammad rasulullah adalah ta'atuhu fima amar. Ya. Mentaati semua yang beliau perintahkan. Semua yang beliau perintahkan. Ya, mentaati semua yang beliau perintah. Jadi semua yang beliau perintahkan, ya, beliau merintahkan sholat, memerintahkan yang lain. Nah, itu perintah Rasul. Dan kewajiban kita ketika mendapat perintah Rasul adalah mentaatinya. Ya, mentaati semua yang beliau perintahkan. Nah, kemudian yang ketiga, ya, nanti kita ulangi lagi, ikhwan. Ya. Yang ketiga, ijtinabu, ya, menjauhkan diri. Ijtinab, yakni ibtiad. Menjauhkan diri. Nah, yakni meninggalkan tentunya. Menjauhkan diri. Atau meninggalkan segala yang beliau larang dan peringatkan. Jadi semua yang beliau larang, semua yang beliau peringatkan, tinggalkan. Ya. Ini bukti kita mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah. Kita menjauhkan diri kita, kita meninggalkan segala yang beliau larang dan segala yang beliau apa? Peringatkan. Iya. Menjauhkan diri, ya, meninggalkan segala yang beliau larang dan peringatkan. Yang keempat, ya. An la yu'badallah, an la yu'badallah. Tidak beribadah kepada Allah, atau Allah itu tidak diibadahi. Ya, kita terjemahkan yang mudah aja. Dan tidak beribadah kepada Allah, kepada Allah kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kecuali dengan cara yang diperintahkan atau disyariatkan. Allah dan Rasulnya. Ya. Baik. Waalaikumsalam. Ini makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang pertama, membenarkan, mempercayai segala yang dikabarkan oleh Rasulullah. Semua berita dari Rasul, kewajiban kita membenarkan, mempercayai. Kemudian mentaati semua yang beliau perintahkan. Kalau beliau memerintahkan, kalau kita yakin beliau sebagai Rasul, kita bersaksi beliau sebagai Rasul, tentunya kita apa? Mentaati. Beliau merintahkan sesuatu, kita taati. Karena beliau Rasul, kita meyakini beliau sebagai Rasulnya Allah. Demikian juga yang ketiga, kita menjauhkan diri dan meninggalkan segala yang beliau larang dan beliau peringatkan. Kita meyakini beliau sebagai Rasul, kalau beliau melarang ya kita tinggalkan larangan beliau. Ya. Beliau peringatkan dari sesuatu, kita berhati-hati dari sesuatu tersebut, kita tinggalkan. Karena beliau Rasul yang kita yakini sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang keempat, Kalau memang kita meyakini beliau sebagai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam kita beribadah kepada Allah, kewajiban kita mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Nah. Wabillahi taufik. Bisa dipahami insyaallah ya. Ini semuanya ya disebutkan oleh para ulama ya sebagai khulashah, kesimpulan dari dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, jadi dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan empat perkara ini. Wonten ingkang mboten teko, Mas Aidil, mana yang tidak jelas? Semuanya ya, nomor empat. Iya. Arabnya, Arabnya. An la yu'badallah illa bima syara'ahullah wa rasuluhu. Nah, itu ada di bukunya. An la yu'badallah illa bima. Mana? Ini? Oh ya. Oke, kurang mundur. Iya. Memang ini perlu ada kritikan memang ya. Iya, iya. Iya. Iya. An la yu'badallahu illa bima syara'ahu Allahu wa rasuluhu. Ya. Nah. Baik. Di buku sudah ada ya. Ada, tinggal nggih, pripun? Kecuali dengan cara yang disyariatkan Allah dan Rasul. Ya. Jadi kalau mau beribadah pada Allah ya dengan caranya Rasul. Ya. Karena Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini ya untuk dicontoh. Untuk dicontoh. Yeah. Coba sekarang saya tanya kepada antum semuanya. Ada orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Yakin betul bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulnya Allah. Kemudian ketika Rasul mengatakan, ya, nanti di akhir zaman matahari akan terbit dari sebelah apa? Barat. Ini berita dari siapa? Rasul. Kemudian orang tadi mengatakan, enggak, saya enggak percaya. Mana mungkin matahari terbit dari sebelah apa? Barat. Mustahil. Ya. Baik. Kemudian setelah itu Rasul memerintahkan sholat. Ya. Kemudian dia mengatakan, enggak, saya enggak mau sholat. Ya. Saya tidak mau sholat, saya tidak mau zakat, ya, baik. Ya, sebagian tarekat mengatakan bahwasanya rukun Islam itu hanya berapa? Satu. Nah, jadi sholat tidak, zakat tidak. Nah, ya. Baik. Kemudian ketika Rasul melarang sesuatu, tidak, saya akan langgar larangan Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat. Kalau dia beribadah sakarat itu sendiri. Orang semuanya sholat menghadap kiblat, dia menghadap apa? Ya, membelakangi kiblat misalnya. Ya. Baik. Kira-kira orang yang seperti ini, ya. Ya. Tentu antum semua bisa menjawab, tidak sesuai dengan apa? Pengakuan dia sebagai apa? Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi seorang muslim yang mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah harus membuktikan empat perkara ini. Mengerti bahwasanya makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu bukan sekedar mengucapkan saja, namun harus dibuktikan dengan empat perkara ini. Yang pertama, membenarkan, mempercayai segala yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mentaati semua yang beliau perintahkan. Yang ketiga, menjauhkan diri atau meninggalkan segala yang beliau larang dan beliau peringatkan. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Kalau mau ibadah, jangan sakaratnya sendiri. Lihat bagaimana Rasul beribadah. Mau sholat, ya sholatnya seperti sholatnya siapa? Rasul. Rasul kan mengatakan, sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Ya. Yeah. Saya sakarat itu sendiri. Ya. Baik. Kalau takbiratul ihram, ya. Di mana, Mas? Ikhwan, harus ini kan, setentang dengan bahu atau apa? Ya, telinga. Kan rapi kaum muslimin kan. Ya. Kalau ada yang seperti ini, nah, ya. Allahu Akbar, ya kan, tinggi sekali. Apa yang satu tinggi, satu bawah, ya kan. Ya. Ada yang diputer juga, nah. Rusak nanti Islam ini, ya kan. Sakarpe sendiri orang sholat. Allahu Akbar. Nah, ya kan. Dia seharusnya tidak seperti itu. Tidak boleh dia apa? Apa namanya ini? Apa namanya ya? Kacak pinggang. Berkacak pinggang. Tidak boleh, larangan itu dalam sholat. Ya ini malah seperti ini. Ya. Mereka juga ribut-ribut. Ada yang kanan, ada yang kiri. Nah, lihat bagaimana Rasul selesai. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini bukti bahwasanya seorang itu mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah dengan jujur. Dia membenarkan semua yang beliau kabarkan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, mentaati semua yang beliau perintahkan. Yang ketiga, menjauhkan diri dan meninggalkan segala yang beliau larang. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, tidak beribadah dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Sebelum kita masuk rincian apa namanya? Perkara tersebut. Bismillah. Sudah ada 4 pertemuan nih ya. Berarti sudah 4 bulan nih. Ya. Nanti hampir tes ini insyaallah untuk merojah baik-baik nanti. Hah? Masuk 4 bulan kan? Ya. Insyaallah sudah ada banyak masukan ilmu ya. Nanti kita buat tes rencana soalnya ABCD. Ya, gampang insyaallah kan. ABCD ya kan. Ada 4 pelajaran berarti. Pelajaran Al-Qur'an, tafsir, kemudian akidah, kemudian fikih dan apa? Adab. Ya. Jadi panjenengan murojaah. Nanti hasil tes saya umumkan nilainya. Ya. Fulan 0 misalnya. Fulan 20. Nah. Ya. Wabillahi taufiq. Kalau nilainya jelek ya jangan kemudian mundur. Ya. Jangan mundur. Ini apa namanya upayalah ikhwan. Upaya untuk kita bersama-sama apa namanya murojaah ya. Ilmu ya kan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersemangat. Ihris 'ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kamu untuk melakukan apa yang apa? Bermanfaat. Wasta'in billah, minta tolong kepada apa? Allah. Wala ta'jaz, dan jangan menjadi orang yang malas. Ini 3 poin penting nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. 3 nasihat Rasul yang sangat penting. Ihris 'ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian melakukan apa yang bermanfaat. Ya. Kemudian wasta'in billah, minta tolong pada Allah. Jangan menyandarkan pada akal kita, menyandarkan pada kemampuan kita, tidak. Ya, wasta'in billah, kemudian minta tolong pada Allah. Kalau sudah dilakukan semuanya ini, ternyata nilainya tidak baik, ya mungkin ya karena sakit dan seterusnya, ya kan? Jangan kemudian apa? Putus asa terus. Begitu Mas Faiz. Ya, kok kayaknya antum perhatikan sekali. Baik. Kalau sudah ikhwan, kita masuk pada rincian. Sudah ditulis ya? Ya, di buku sudah ada. Ya, nggih, pripun. Yang itu. Iya. Itu kalau di sini tidak anla gini, oh ya, gimana di situ saya, kayak gini, ya, sama saja. Nah, asalnya anla, ya kemudian Allah, ya, sama saja. Ya. Itulah, ya jazakumullah khairan. Ya. Ini artinya sama saja. Ya, hasilnya anla, tapi kemudian jadi Allah. Ya. Baik. Seperti anma Ya. Amma. Kemudian ya kan jadi amma. Bahkan dalam surat An-Naba alifnya hilang ya. Amma yatasaalun. Ya. Baik. Ini inti pelajaran kita, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Masuk kepada poin yang pertama, ya. Tasdiquhu fi ma akhbara, membenarkan semua yang beliau kabarkan. Ya. Baik, kita akan membahas secara rinci di sini, ya. Sekedar contoh. Ya. Penerapan di dalam kita melaksanakan poin yang pertama ini, tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau ada pertanyaan, kenapa kita wajib membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita harus membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Percaya. Dan lawan dari percaya adalah apa? Ragu-ragu atau mendustakan. Ya. Jadi mendustakan dengan ragu-ragu ini lawan dari apa? Tasdik. Kalau mendustakan sudah sama sekali saya enggak percaya. Kalau ragu-ragu, ya setengah percaya, setengah apa? Tidak. Ini ragu-ragu. Dua-duanya enggak boleh. Semua berita Rasul, semua kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita benarkan. Limadha? Kenapa? Ya, karena yang pertama, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beliau sallallahu alaihi wasallam maksum dari kadzib. Beliau maksum, ya. Beliau maksum. Apa maksum? Ya, terjaga. Dari kadzib. Kadzib yakni kedustaan. Ya. Yakin atau tidak seorang muslim maksudnya beliau itu maksum dari kadzib? Ya. Harus yakin. Kalau orang tidak mempercayai berarti seakan-akan dia ya mengatakan Rasul apa? Dusta kan gitu. Ya. Atau Rasul salah? Ya. Tidak. Rasul SAW maksum, terjaga. Terjaga dari kesalahan, terjaga dari kedustaan. Tidak pernah Rasul salah. Dalam beliau mengabarkan berita, tidak pernah beliau berdusta. Dalam mengabarkan apa? Berita. Beliau maksum, terjaga dari kadzib. Nah, kedustaan. Bahkan, sebelum beliau diutus menjadi apa? Rasul. Orang-orang musyrikin Arab semuanya meyakini apa? Kejujuran beliau. Tidak pernah ada seorang pun yang melihat Rasul berdusta. Ini sebelum apa? Rasul menjadi utusan Allah. Ya. Jadi beliau ini maksum, ya, terjaga dari kadzib, kedustaan dan khata, ya. Atau kedustaan itu ya. Bahkan ya, sifat jujur beliau ya, diakui kaum musyrikin sebelum beliau diutus. Oh, salah ini ya. Diutus menjadi rasul. Iya. Ini hanya penjelasan saja ya, ikhwan. Coba kalau antum punya buku Sirah Nabawiyah, ya, buku Sirah Nabawiyah terjemahan, ya, silakan dibuka kisah awal dakwah siapa? Rasul. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk mengajak manusia secara terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau naik ke atas bukit apa? Safa. Naik ke atas bukit Safa. Dipanggil orang-orang Quraisy. Ya Bani Fulan. Wahai Bani Fulan. Wahai Bani Fihr, wahai itu panggil semuanya. Maka semuanya datang. Semuanya datang sampai kalau ada yang tidak sempat datang mewakilkan kepada apa? Budaknya. Wis kowe mangkat. Nah. Tidaklah Muhammad ketika SAW berdiri di atas sofa berteriak memanggil kecuali mesti ada hal yang sangat apa? Penting. Semuanya datang tanpa kecuali. Ya. Setelah semuanya kumpul, ya, Rasul kemudian mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, dipanggil semuanya. Seandainya saya kabarkan kepada kalian bahwasanya seorang penunggang kuda atau pasukan ini berada di belakang bukit ini, hal antum musaddiqiyah, apakah kalian mau membenarkan ucapan saya? Ini sebelum beliau menyampaikan dakwah. Ya. Ya, beliau awali dengan kalimat itu. Apakah kalian membenarkan ucapan saya? Ya, kata mereka, wahai Muhammad, belum pernah kami mendapatkan engkau apa? Berdusta. Mesti kami akan benarkan. Coba lihat. Ya. Ini kondisi Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi Rasul. Artinya persaksian itu adalah persaksian dulu. Sesuatu yang mereka saksikan. Tidak pernah Rasulullah SAW apa? Berdusta. Kemudian baru setelah itu Rasul mengingatkan kepada mereka tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala jika mereka tidak mau beriman. Ya. Nah, disitulah mereka marah. Termasuk paman beliau siapa? Abu Lahab. Ya. Ya Muhammad, alihala jama'tana, apakah hanya untuk ini kamu kumpulkan kami di sini? Tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad. Ya, marah dia. Ya, bukan karena tidak percaya dengan ucapan siapa? Rasul SAW. Bukan itu. Mereka percaya ucapan Rasul. Ya. Kemudian turunlah firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tabu. Ya. Jangan sampai kita, ya, seperti orang-orang yang tidak mau membenarkan ucapan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, kalau antum juga melihat apa namanya? Sejarah lagi. Nah, ini PR nanti antum coba lihat buku Sirah, ya kan? Yang ada buku Sirah. Antum lihat pembahasan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian apa? Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah itu, ya, Rasulullah SAW mengirim surat ke raja-raja. Raja Romawi, Raja Persia, Raja Bahrain, Raja. Dikirimi surat dakwah. Termasuk kepada Raja Heraklius Alvimerum. Ini berarti tahun ke-7 kurang lebih. Ya, tahun ke-7. Sejak berapa tahun dari kejadian Abu Lahab ini? Hah? Bukan 7 tahun, itu kan belum hijrah. Ya kan? Ya kan? 7 ditambah 13 tahun berapa? 20 tahun yang lalu. Jadi 20 tahun kemudian. Ya. 20 tahun kemudian. Al-Muhim dalam kisah tadi, di dalam kisah perjalanan surat ini, ya, ketika surat itu sampai kemana Heraklius, ternyata di sana ada apa namanya? Kebetulan ada Abu Sufyan. Yang ketika itu belum masuk Islam. Ya. Sekalian Heraklius memanggil Abu Sufyan, sini kamu Abu Sufyan duduk, ya, saya ingin tanya tentang sifat-sifat orang yang mengaku sebagai apa? Nabi. Ya. Baik. sifat-sifat orang yang mengaku sebagai nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaan Heraklius adalah pertanyaan kepada Abu Sufyan, apakah Muhammad ini apa? Berdusta. Pernahkah dia berdusta? Ya. Baik. Jawaban Abu Sufyan apa? Tidak pernah berdusta. Ya. Tidak pernah apa? Berdusta. Maka di situ Heraklius langsung mengambil kesimpulan, orang yang tidak pernah berdusta kepada manusia, apakah mungkin berani berdusta atas nama siapa? Allah. Mustahil kan? Ya. Kecerdasan Abu atau kecerdasan siapa? Heraklius. Dan dia seorang ahlul kitab dan yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu rasulnya Allah. Cuman sayang dia tidak mau apa? Beriman. Ya. Yakni demikianlah ikhwan. Ya. Orang-orang Quraisy yang mereka kafir pun ya, mereka membenarkan ucapan Rasul, maksud saya apa? Mereka mengatakan Rasul tidak pernah apa? Berdusta. Tapi akal mereka di mana? Berdusta kepada manusia saja tidak pernah, apalagi kemudian berdusta atas nama siapa? Allah. Seharusnya dipercayai. Kan demikian. Namun demikianlah hati. Ketika Allah tutup, ketika Allah kunci, sudah. Ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, kenapa antum? Kenapa kita wajib membenarkan ucapan Rasul? Karena ini diantaranya. Beliau seorang yang maksum, seorang terjaga dari kedustaan. Bahkan sifat jujur beliau telah diakui oleh siapa? Orang-orang apa? Quraisy. Sebelum beliau menjadi Rasul, sesudah beliau menjadi Rasul, sampai sebenarnya 20 tahun kemudian, Abu Sufyan pun memberikan pengakuan kejujuran siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sepertinya masuk waktu sholat apa? Maghrib. Ya. Kita lanjutkan ba'da as-salah insyaallah. Naktafi bihadzal qadri. Shalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'ashiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, bahwasanya seorang yang mengucapkan kalimat syahadah Rasul, yakni asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seorang telah menyampaikan persaksian dan sebuah janji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang janji ini harus dibuktikan. Dan bukti itu, ya, bukti bahwasanya kita telah bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya Allah, di antara bukti tersebut adalah kita selalu percaya, selalu membenarkan tidak ragu-ragu dengan segala yang dikabarkan, segala berita dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun beritanya, berita tentang Allah, berita tentang Rasul, Rasul Allah, berita tentang malaikat, berita tentang perkara-perkara gaib, berita tentang apa saja berita-berita beliau, ya, wajib kita meyakininya. Dan tidak boleh ada keragu-raguan sedikitpun. Ya. Wabillahi taufik. Kenapa kita wajib untuk membenarkan beliau? Ya. Karena beliau adalah seorang yang maksum. Terjaga. Terjaga dari segala kejelekan. Termasuk di antara kejelekan itu adalah kadzib, dusta. Ya. Dusta itu termasuk dosa besar. Al-kadzib. Termasuk kabair dzunub, dosa besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga dari sifat apa? Dusta. Tidak pernah Rasul berdusta. Jangankan atas nama Allah. Ya, berdusta kepada manusia, berdusta kepada anak-anak, berdusta kepada hewan, tidak pernah Rasul SAW berdusta. Ya. Kita manggil ayam sini, ya kan? Ker-ker-ker, sambil bawa apa namanya. Ya. Setelah masuk kandang, iman-iman berhasil, tidak jadi. Dusta. Ya, ya. Dusta. Ya. Pernah ada seorang ibu, ya, seorang ibu, di zaman Rasulullah SAW memanggil anaknya, ta'al, kemari wahai anakku, aku akan beri sesuatu. Ditanya oleh Rasul, kamu memang mau beri sesuatu? Iya, saya akan memberi sesuatu. Taib. Kalau kamu berdusta, kalau kamu tidak memberikan kepada anakmu, berarti apa? Dusta. Ya. Berarti apa? Dusta. Ya. Yani, tetapa beliau ini selamat dari semua jenis kedustaan. Sampai beliau memperingatkan seorang ibu ketika menjanjikan kepada anaknya sesuatu. Beliau ingatkan, ya, ini kamu betul serius tidak mau memberi. Ya. Baik, secara tidak sadar terkadang kita banyak berdusta. Ya. Ya. Ayo, melebu. Ono polisi. Ya, ya. Ya, sambil nakut-nakuti lagi, ya kan. Nah, ada polisi, bilang ada polisi, ya kan. Ya kan. Ya. Sama anaknya. Nah, akhirnya dia takut dengan apa? Polisi. Ya, salah dia sendiri kenapa nakut-nakuti dengan anaknya dengan itu. Ya. Atau mungkin berdusta dengan yang lainnya. Al-muhim, kalau memang kita yakin beliau ini maksum dari apa? Kadzib, dusta, ya berarti harus kita membenarkan semua berita siapa? Rasul. Kemudian yang kedua, kenapa kita wajib membenarkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah? Karena sabda-sabda beliau adalah wahyu dari Allah. Nah, harus diyakini sabda-sabdanya Rasul adalah wahyu dari Allah. Artinya, kalau sampai kita mendustakan sabdanya Rasul, sama saja kita mendustakan wahyunya siapa? Allah. Hati-hati. Ya. Karena sekali lagi, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan Rasul itu adalah wahyu dari Allah. Sebagai karena sekali lagi sabda-sabda beliau adalah wahyu dari Allah, sebagaimana ditunjukkan dalam nusus Alkitab wassunnah. Nusus yakni dalil Al-Quran dan as-sunnah. Naam. Ya. Yeah. karena sabda-sabda beliau adalah wahyu dari Allah, sebagaimana ditunjukkan dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, baik. Ada yang bawa mushaf tidak? Nah, coba dipastikan ayatnya. Nah. Ayat yang keberapa dalam surah An-Najm? Ya. Tadi dibuka. Nah. Baik. Dalam surah An-Najm ayat yang ke-3 dan ke-4. Dalilnya adalah An-Najm ayat 3 dan ke-4. Lihat surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik. Ini dalil dari apa? Al-Quran. Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah beliau yantiqu, ya, berbicara dari hawa nafsu beliau. Jadi beliau tidaklah berbicara dari hawa nafsu. Namun yang beliau ucapkan adalah apa? In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang beliau ucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi kalau sudah merupakan wahyu, ya sudah selesai, titik. Ya, jangan protes. Ya, jangan ditolak. Jangan ditolak. Walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu. Walaupun tidak sesuai dengan akal. Karena keterbatasan akalnya. Walaupun tidak sesuai dengan adat istiadat. Walaupun tidak sesuai dengan kebiasaannya. Kalau itu adalah wahyu dari Allah, berarti harus dia apa? Benarkan. Wah, itu ucapan Rasul dan ini adalah wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Baik, ada sebuah kisah. Sebuah kisah yang kisah ini selalu diulang-ulang oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Nah, selalu diulang-ulang oleh beliau. Sehingga kita tidak pernah lupa, alhamdulillah. Nah, ya, karena beliau memiliki kebiasaan mengulang-ulang, ya. Sampai kita kadang beliau sedang berbicara A, nanti setelah A mesti B, ya. Setelah B mesti apa? C. Nah, kenapa seperti itu? Karena terulang-ulang. Beliau selalu mengulang-ulang. Ya. Baik. Sehingga jangan, faedah juga dalam masalah belajar. Nah, jangan kemudian kita merasa wah wis tahu mbiyen, ya. Ya. Wis moco. Wes krungu, ya, ya. Nggak seperti itu. Yukarir, mengulang-ulang pelajaran ini perkara yang sangat penting. Ya. Baik, wabillahi taufik. Beliau, hafizahullah, beliau menceritakan sebuah hadis yang sahih, sebuah hadis yang sahih, kisah seorang sahabat yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasul mengeluhkan penyakit perut saudaranya. Saudaranya di rumah sakit perut. Ya. Kemudian datang kepada Rasul, ya Rasulullah. Ya. Akhi ishtaka batnahu. Baik. Saudara saya mengeluhkan sakit perutnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, isqihi asalan. Isqihi asalan. Beri dia minum asal. Madu. Isqihi asalan. Beri dia minum madu. Pulang ke rumah, kasih madu saudaranya. Ternyata masih perutnya sakit, tidak sembuh. Karena tidak sembuh, datang lagi kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, adik saya itu sakit perut, ya Rasulullah. Ya. Baik. Subhanallah, padahal sudah dikasih tahu yang pertama. Istihi asalan. Beri dia madu. Datang yang kedua kalinya seperti itu. Rasul mengatakan, sudah kamu kembali sana pulang, isqi asalan. Beri dia madu. Pulang lagi ke rumah, dikasih madu. Ya. Ternyata belum sembuh. Datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hati saya masih sakit. Ya, perutnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga kali beliau tekankan lagi, istihi asalan, beri minum dia apa? Madu. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada dia. Ya. Nah, shadaqallah wa shadaq wa kadzaba batnu akhik. Shadaqallah wa kadzaba batnu akhik. Sungguh benar Allah itu. Allah Maha benar. Wa kadzaba batnu akhik, dan yang berdusta adalah perut siapa? Saudaramu. Ya. Ya, kenapa kamu datang lagi? Ya. Sudah saya kasih tahu isqihi apa? Asalan. Itu obat jelas. Nah. Itu obat. Beri dia ya. Minum madu. Beri dia sampai 3 kali. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, ya. Shadaqallah, Maha benar siapa? Allah. Wa kadzaba batnu akhik, dan dusta perut saudaramu. Dia pulang ke rumah dikasih lagi madu, walhamdulillah apa? Sembuh. Ya. Di sini ada faedah dari sisi ilmu kedokteran, ya. Namanya obat ya obat. Namun terkadang dosis perlu apa? Ya. Ditingkatkan, mungkin belum saatnya. Sudah ada pengaruh. Sebenarnya sudah ada pengaruh. Madu yang diminumkan pertama kali sudah ada pengaruhnya. Tapi belum bisa menguasai penyakit itu. Ya. Beri lagi madu. Ya. Kan seharusnya seperti itu. Ya. Tapi kenapa datang lagi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tanya lagi, ya Rasulullah, masih perutnya sakit. Istihi asal. Kemudian terakhir beliau tekankan, shadaqallah wa kadzaba batnu akhik. Ya. Shadaqallah, Maha benar siapa? Allah, wa kadzaba batnu akhik. Ya. Sekarang saya bertanya, ikhwan. Yang mengucapkan kalimat istihi asalan, beri minum madu dia. Siapa? Ucapan siapa ini? Rasul SAW. Iya kan? Kemudian di akhirnya Rasul mengatakan shadaqallah. Maha benar siapa? Allah. Kenapa Rasul tidak mengatakan shadaqa Rasulullah? Nah. Ada sesuatu yang penting untuk kita ingat. Karena ucapan Rasul ini, istihi asalan, bukan semata-mata dari siapa? Beliau. Tapi dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan itu firman Allah. Ya, ini maksudnya itu wahyu dari siapa? Allah. Ya, hadis ucapan Rasul SAW. Ya. Tapi sumbernya adalah wahyu dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau mengucapkan istihi asalan itu wahyu dari Allah. Betul, itu bukan Al-Quranul Karim. Bukan Al-Quranul Karim. Ucapan istihi asalan, beri dia minum madu, itu ucapan Rasul. Tapi ingat, ucapan Rasul adalah wahyu dari Allah. Makanya Rasul mengatakan shadaqallah, Allah yang Maha benar, Allah benar. Yang salah bukan wahyu dari Allah, yang salah siapa? Perut saudaramu. Wa kadzaba batnu akhik. Dan yang salah dan yang dusta adalah apa? Perut saudaramu. Iya. Ini pelajaran yang sangat penting, ikhwan. Bahwasanya ucapan Rasul itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, adalah membenarkan setiap berita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kita tambah yang ketiga, ikhwan. Sebab kenapa kita ya wajib membenarkan berita Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ya termasuk asal atau usul, yakni pokok dan syarat iman adalah at-tasdiq. At-tasdiq. Naam. Lihat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Yani kalimat Allah, firman Allah, thumma lam yartabu. namanya orang yang beriman itu adalah orang yang lam yartabu, mereka tidak apa? Ragu-ragu. Ya. Karena termasuk pokok dan syarat iman adalah at-tasdiq, membenarkan, percaya dan tidak ragu-ragu. Lihat surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Ini. Nah, ini sebagian saja ikhwanan, ya, sebagian dari penjelasan, ya kan. Walaupun tentunya ada alasan-alasan yang lain, ya kan. Seperti misalnya karena para pendusta-pendusta Rasul, mereka mendapatkan azab dari Allah. Sekian banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menyebutkan tentang azab-azab Allah kepada kaum yang mendustakan apa? Rasul. Ya. Namun setidaknya ini bisa kita ingat, ya. Kenapa kita wajib membenarkan berita Rasul? Karena ini semuanya, ikhwan. Ya. Wabillahi taufik. Ikhwati rahimani rahimakumullah. Sebaik-baik teladan. Sebaik-baik contoh. Sebaik-baik teladan, ya. Di dalam membenarkan berita-berita Rasul adalah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka adalah orang yang paling apa? Percaya dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berita Rasul. Ya. Dan insyaallah ta'ala kalau antum semuanya membaca hadis, membaca sirah, ya paling tidak membaca sirah coba. Nah. Kalau antum punya sirah terjemahan, saya berharap antum punya ini buku. Sehingga menjadi bacaan yang selalu kita baca, ya, di sela-sela apa namanya? Ya, kita bekerja di sela-sela itu tidak memberatkan kita. Terjemahan sudah banyak, ya kan? Kita baca sirah, itu dalam sirah akan sangat banyak contoh-contoh. Nah, betul ini. Sahabat tidak pernah tidak membenarkan siapa? Rasulullah SAW. Wabillahi taufik. Masih di awal Islam, masih di awal Islam. Ketika beliau sallallahu apa namanya? Isra Mi'raj, kisah yang masyhur ma'ruf tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa beliau mendapatkan gelar apa? As-Siddiq. Karena beliau radhiyallahu taala anhu, ya, orang yang paling membenarkan berita Rasulullah sallallahu. Ya. Masuk akal atau tidak masuk akal? Manusia maksudnya. Semuanya masuk akal sesungguhnya. Ya. Mesti harus diterima. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan saya melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis ke mana? Nah, langit yang ketujuh. Sidratul Muntaha. Kembali lagi ke ya, Mekah lagi. Sebelum subuh. Tidak genap satu malam. Apalagi ceritanya macam-macam. Banyak sekali perjalanan beliau. Ya. Naik buruk. Ya. Buruk itu hewan lebih besar daripada baglah, lebih besar daripada bighal, namun lebih kecil daripada kuda. Ya, warnanya putih dan langkahnya itu sejauh mata memandangnya, itu langkahnya segitu. Ya, taib. Nah, terus jauhnya seberapa? Ya. Ya. Setelah itu sampai di mana? Baitul Maqdis. Saya tambatkan apa? Buruk. Saya masuk ke Baitul Maqdis. Saya sholat di situ bersama para nabi dan para rasul. Ya, luar biasa ini. Ini semua berita-berita yang kalau orang kafir mesti tidak percaya. Masa orang sudah mati, ya kan? Para nabi, para rasul kok sholat lagi bersama dengan Rasulullah SAW. Padahal ini bukan mimpi. Sekali lagi bukan mimpi. Kalau mimpi orang percaya. Ini bukan mimpi. Beliau menceritakan perjalanan badan beliau dan roh beliau tidak tidur, tapi betul-betul apa? Sadar beliau. Ya. Setelah itu beliau naik ke atas. ya, bertemu dengan para malaikat, penjaga langit, bertanya, kamu siapa? Saya Jibril. Ya. Bersama dengan siapa? Ini bersama dengan Muhammad. Apakah sudah mendapatkan izin dari Allah? Iya, sudah mendapatkan izin dari Allah. Dibukakan langit yang pertama. Di situ ketemu dengan Nabi Fulan, kedua Nabi Fulan, ketiga, keempat, semuanya ketemu para Nabi, para Rasul. Ya. Di bawah sudah ketemu, di atas ketemu lagi. Ya, ya kan? Ini juga pertanyaan lagi. Ya. Ini kalau kita memakai akal. Kemudian di atas, ya, diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau melihat surga. Beliau juga diperlihatkan neraka. Ya. Beliau mendengar suara qalam, suara qalam. Ya. Pena. Terdengar suaranya oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan beliau menceritakan bagaimana bentuk Sidratul Muntaha. Beliau ceritakan keindahannya dan seterusnya luar biasa. Setelah itu beliau kembali lagi. Rute perjalanan pulang. Beliau ceritakan bagaimana ketika di padang pasir beliau bertemu dengan kafilah dagang Quraisy. Jadi kafilah dagang Quraisy itu sedang lewat. Rasul melihat mereka. Ya. Mereka sedang kehilangan sesuatu, sedang mencari sesuatu. Beliau lihat apa yang terjadi itu. Sedang kehilangan entah unta, entah apa. Ya. Sampai di antara mereka ada yang mendengar. Ini kayak suaranya Muhammad. Ya. Baik. Mereka tidak asing dengan suaranya siapa? Rasulullah SAW. Mereka tidak melihat, tapi Rasul apa? Melihat sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Rasul kembali lagi ke kota apa? Makkah sebelum, ya, sebelum waktu subuh. Itu diceritakan kepada orang-orang kafir termasuk Abu Jahal, ya, tidak percaya. Ya, bahkan mengundang orang-orang Quraisy tertawa mendengar berita siapa? Rasul SAW tertawakan. Ya. Namun Abu Bakar As-Siddiq tidak. Tidak ada sedikit pun keraguan sama sekali. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ya. Oleh karena itu dengan kejadian ini Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar apa? Siddiq. Karena sifat beliau ini membenarkan. Ini contoh dalam sirah Nabi, panjenengan akan dapatkan dalam pembahasan Isra Mi'raj. Baca itu kisah. Belum lagi yang lain. Kalau kita membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita dapatkan tidak pernah yang namanya sahabat menyangkal beritanya Rasul, tidak pernah. Tidak ada yang menyangkal. Sama sekali. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, ada Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Dan yang lainnya, Abu Dzar ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, ya, tahukah kamu kemana matahari ini berjalan?" Ya. Kemana matahari ini apa? Berjalan. Apa jawaban Abu Dzar? Ya. Allah wa rasuluhu a'lam. Ini saja sudah menunjukkan kehati-hatian para sahabat dalam bicara. Ya. Nah, kalau antum ditanya kemana matahari berjalan, nah, jawab nggak Mas Sidney? Ya jelas itu kelihatan, loh, ya kan, dari barat ke timur, ya kan, oh, dari timur ke barat, jelas kelihatan berjalan. Ya. Atau mungkin orang zaman sekarang mengatakan, oh nggak berjalan, bukan matahari yang berjalan, bumi yang berjalan. Ya kalau orang sekarang ya kan, yang sudah belajar IPA dan seterusnya, nggak, matahari nggak berjalan, tenang dia, berhenti, ya. Hanya dia melakukan rotasi katanya. Rotasi itu apa? Berputar pada porosnya ya. Ya, ini tidak jalan dia. Nah. Bumi itu yang revolusi. Revolusi apa? Berjalan mengelilingi yang lain. Nah. Keluarkan teori-teori. Nah. Ya. Ya. Subhanallah, mungkin akan lain jawabannya. Ketika seorang profesor ditanya, ya, belum baca hadis ini, kalau ditanya, kemana matahari berjalan? Nah. Jawabannya apa? Tidak berjalan. Ya. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari ketika ditanya oleh Rasul, kemana matahari berjalan? Ya. Diam Abu Dzar, hanya mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Diam beliau. Ya. Coba lihat bagaimana beliau. Ya. Yang tanya ini Rasul. Tidak sembarang ini. Nah. Harus hati-hati dalam menjawab, berbicara masalah agama. Kemudian Rasul mengatakan, sungguh matahari itu setiap hari berjalan. Ya. Dari tempat terbitnya, yang dari sebelah timur menuju ke barat setiap hari. Dan setiap hari pula sujud di bawah arusnya Allah. Jadi berjalannya menuju apa? Di bawah arusnya Allah. Arus. Sujud kepada Allah. Sampai mendapatkan izin dari Allah terbit dari tempat terbitnya. Kalau mendapatkan izin terbit lagi dari tempat terbitnya. Setiap hari demikian. Sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah. Minta izin kepada Allah. Sampai suatu saat Allah tidak mengizinkan terbit dari tempat biasanya terbit. Allah perintahkan terbit dari tempat apa? Tenggelamnya. minal ghorb, dari sebelah barat. Maka terbitlah dari sebelah apa? Barat. Dan ketika itulah, ya, iman manusia tidak akan bermanfaat. Orang yang beriman ketika itu tidak akan bermanfaat. Ya. Apakah Abu Dzar menyangkal ucapan tadi? Tidak. Bahkan beliau riwayatkan kepada para tabi'in. Apakah para tabi'in menyangkal? Tidak. Bahkan para tabi'in meriwayatkan kepada siapa? Kepada Adba'u tabi'in, sampai kita sekarang ini mendengarnya. Ya. Percaya. Tidak pernah ada dalam sejarah para sahabat menyangkal, tidak ada. Ya. Berita dari Rasulullah SAW. Taslim sudah. Ya. Baik, dalam masalah ini juga diterangkan oleh para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau membahas tentang matahari juga. Matahari itu berjalan. Bukan matahari itu apa? Diam. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Baik. Kemudian juga banyak sekali contoh yang bisa kita sebutkan di sini, ikhwan. Ya. Sabda-sabda Rasul SAW. Ya. Namun sepertinya dua contoh ini cukup. Ya. Baik, tinggal sekarang bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita ini. Ya. Setiap berita Rasul kita terima. Setiap berita Rasul kita apa? Kita yakini. Nah, ada lagi yang mau suruh berdiri depan ini. Nah, mas, mengganggu yang lain nanti. Baik. Nah. Wabillahi taufik. Nah. Sekarang kita sering mendapat berita-berita. Ya. Baca hadis, ya. Baca sirah, riwayat-riwayat sahih. Selama itu sahih, wajib kita benarkan. Selama itu sahih. Setiap ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang azab kubur, tentang nikmat kubur, tentang surga, tentang neraka, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Ya. Seperti para sahabat bagaimana dulu, selalu membenarkan. Dalam sebuah peperangan, ada seorang yang tampak sekali semangat berjihad, terus maju ke depan, musuh dibunuh satu persatu. Diceritakan orang ini tentang keberaniannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, huwa finnar. Orang ini di neraka. Kaget ini sahabatnya mendengar. Loh, orang seperti ini masuk neraka. Ya. Jadi bertentangan kan. Satu, lahiriahnya dia ahlu surga, ya kan. Lahiriahnya ini orang ahli ibadah, jihad, maksud di depan. Ya. Tapi ucapan Rasul mengatakan dia di neraka. Nah, di sini diuji. Ini yang kita terima. Apa yang kita lihat atau yang kita dengar dari siapa? Rasul SAW. Tapi sahabat selalu mendengar ucapan Rasul. Percaya dengan ucapan Rasul. Sahabat yang mendengar ini, wah, oh, ini orang masuk neraka ini. Apa? Kenapa demikian? Nah, dia ingin mengetahui apa terjadi, apa yang terjadi pada orang ini. Diikuti dari belakang dalam perang itu. Ternyata lukanya banyak sekali, ya, dalam peperangan itu sampai dia kemudian terjatuh dan tidak sabar untuk merasakan apa namanya sakitnya itu, dia ambil pedangnya, dia masukkan ke mana ulu hatinya, dia berdiri, kemudian dia tansapkan, mati, dia bunuh diri, qatala nafsahu, bunuh diri. Nah, ya, wallahu a'lam. Maka orang ini juga berlari, ya, mendekat kepada Rasul, mengatakan shadaqa Rasulullah, maha benar Rasul itu benar semua ucapannya. Ya, ada apa kamu, ya, menceritakan kejadian tadi? Selalu benar ucapan Rasul itu, tidak mungkin apa? Salah. Mustahil untuk salah. Ya. Wabillahi taufik. Makanya, ya, jangan kita tertipu dengan ucapan orang-orang yang sepertinya tokoh dalam agama. Profesor, doktor, ya. Tapi kemudian lebih mengedepankan ilmu pengetahuan daripada ucapan siapa? Rasul. Lebih mengedepankan akal daripada ucapan Rasul. Buang itu semuanya. Rasul kita bukan profesor, ya kan? Tapi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan silau dengan profesornya. Seperti ucapan Hasan Turabi, doktor. Ya. Saya percaya dengan ucapan dokter daripada hadis ini. Terkait dengan masalah lalat. Ya. Rasul mengatakan idza waqa'ad dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmisu tsumma yanzihu. Fa inna fi ahad janahihi da'an wa fil akhari shifa. Ya. Jika ada lalat yang masuk ke dalam sebuah bejana, maka celupkanlah lalat itu, kemudian buang lalat itu. Karena pada salah satu sayapnya ada apa? Ada penyakitnya dan satu sahabnya ada apa? Penawarnya, ada obatnya. Dalam sebagian riwayatnya perlu dilihat tentang sohyan ini, namun riwayat-riwayat ini ada, dan sesungguhnya lalat ini menjatuhkan pertama kali sayap yang ada apa namanya, yang ada penyakitnya, wallahu a'lam. Sehingga hikmah kenapa dicelupkan adalah agar sayap yang masih menyimpan penawarnya ini kemudian mengeluarkan apa, penawarnya, sehingga racun itu hilang, tertawarkan oleh apa, oleh penawar ini. Ya. Ada seorang dokter mengatakan ini habis apa, nah, berdasarkan ilmu kedokteran yang namanya lalat itu adalah hewan apa, kotor, ya kan, itu di sampah-sampah itu lalat, ya, itu di nasi-nasi yang basi, ya, itu di tempat-tempat kotor, dia penyebar penyakit kolera dan seterusnya, ya, kok Islam mengajarkan seperti itu, masuk ke dalam kopi anget yang sedang kita apa, ya santap, masuk lalat itu, nah, lima sekalian masuk, nah, jangan ragu-ragu, lima celupkan, satu, dua, lima, semuanya nikmati kopi anget itu dengan pahala mengikuti apa, sunnah. Sudah ikhwan, jangan ragu-ragu, buang ucapan profesor itu semuanya, ya, ya. Ini ucapan Rasulullah SAW, ya. Wabillahi taufiq. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah membahas hadis ini dalam kitab silsilah Al-Ahadits As-Shahihah, ya, masih pada jilid yang pertama, dan beliau menukilkan sebuah pembahasan penemuan ilmiah. Beliau mengatakan hanya sekedar tambahan saja informasi, dan itu bukan menjadi sandaran. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan, dan sungguh saya membaca sebuah jurnal penelitian ilmiah, ya, yang diterbitkan di Mesir kalau tidak salah, ya, berarti 1014 tahun kemudian, 1400 tahun berikutnya setelah ucapan Rasulullah SAW, 14 abad kemudian, ya, ada penelitian tentang lalat ini, ternyata betul, memang, ya, salah satu sahabnya mengandung apa, penyakit, satunya mengandung apa, ya, penawar, dan penawar itu seperti dalam sebuah tabung, wallahu a'lam, yang kalau dimasukkan ini tekanan air akan menyebabkan apa, ya, pecah, ya. Baik, kita enggak perlu ini semuanya, ya. Tapi alhamdulillah rabbil alamin ada orang yang meneliti. Tapi ya subhanallah, kalau tidak ada penelitian ini, apakah seorang muslim kemudian mengatakan apa? Tidak percaya. Tidak, harus percaya. Ya. Baik. Di Madinah pernah salah seorang masyayikh menceritakan tentang pengalaman dia. Ya, seorang syekh, seorang pengajar di Masjid Nabawi, rahimahullah. Nah, beliau sedang makan, ya, marok itu apa namanya gulai lah namanya, kambing yang banyak apa namanya kuahnya, ya. Makan, dan salah satu dinampan, biasa orang Arab itu seneng makan bareng, ya, ya. Ini di samping itu adalah sunnah Nabi tentunya, nah, banyak kuah, ada dokter yang ikut juga di situ, qaddarallahu ma syaa fa'al, nimbrung di situ apa, lalat, cukup banyak lalat, nah, masuk, sehingga syekh memasukkan satu. Ada lagi lalat, masukkan lagi. Dokter hanya bengong-bengong saja. Ya, bengong. Kenapa ini, ya kan? Syekh ini, ya kan? Ya kan? Ya, lain ini faktanya. Ini orang belajar ilmu agama, ini belajar ilmu apa? Dunia. Ya wajar dia tanya seperti itu, enggak ngerti. Profesor, doktor, enggak ngerti. Nah, tanya, nah. Ya, syekh, nah. Lalat ini, nah. Kenapa dimasukkan? Ini bahasa saya, ya kan? Ini diingatkan, ini dalam sabda Rasul ada, nah. Sabda Rasulullah SAW ada. Ya. Wabillahi taufiq. Syekh Hanik Buraik, beliau menceritakan di salah satu majelis beliau di Jogja ketika itu, ketika beliau hadir, nah, beliau menceritakan pengalaman beliau juga dengan seorang dokter, ya. Sekarang dokter dengan ini, nah, biasanya itu, nah. Syekh Hanik bercerita, kalau tidak salah di zaman Syekh Mukbil bin Hadi, kita itu sudah menyampaikan hadis tadi, ya. Kemudian sang dokter mengatakan, saya tidak percaya dengan hadis tadi, sakit sekali waktu itu Syekh Buraik, Hanik Buraik, nah. Ya, sakit hati saya, nah. Kok ada seorang dokter yang berani seperti ini? Cuman beliau belum sempat berbicara dengannya. Beliau pulang, ya, dan beliau mendapatkan tadi kitab silsilah al-hadis apa? Sahihah Syekh Al-Albani rahimahullah. Langsung beliau berbahagia sekali. Beliau masih muda ketika itu, nah, mungkin masih belasan tahun dan seterusnya. Berbahagia sekali dengan membaca tulisan tadi. Dan ditunjukkan kepada sang dokter ini, kemudian sang dokter bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah. Nah, ya. Ini hadis Rasul, masa dia apa namanya? Tolak dengan apa? Dengan ilmu kedokteran yang dia apa, ya, yang dia pelajari. Oleh karena itu, ikhwan, kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, dengan semua berita Rasul SAW adalah membenarkan berita Rasul. Jangan menolak karena bertentangan dengan ilmu kedokteran yang kita pelajari. Jangan menolak karena ilmu pengetahuan alam yang kita pelajari. Itu ilmunya yang dipelajari orang-orang kafir asalnya. Ya. Matahari berhenti, ya kan? Kemudian bumi yang mengitari. Apa enggak sebaliknya? Bumi yang diam, kemudian matahari yang apa? Yang berputar. Ya. Kan cepat sekali katanya. Bumi itu berputar, poros cepat sekali. Dan juga apa berevolusi. Kan mumet, ya kan? Ya. Itu karena saking cepatnya sehingga tidak apa? Tidak terasa. Oh iya, kita terima kan? Iya kan? Iya kan? Kita terima kan? Nah, ya. Begitu Mas Wid. Iya. Sampai Mas Wid saja seperti itu ya kan? Iya kan? Demikian kita dulu. Nah. Ya. Jadi guru itu kayak yo-yo ya kan? Iya kan? Berputar cepat sekali. Nah. Cepat. Saking cepatnya apa? Iya kan? Tidak terasa. Ya. Ya sudah. Nah. Saya lebih percaya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wasyamsu tajri li mustaqarril laha dan matahari itu tajri, tajri itu berlari dalam bahasa Arab. Ya. Allah yang mengatakan loh, syams itu tajri dalam surat Yasin. Li mustaqarril laha, berjalan dia, berputar, lari. Ya. Ya sudah, kita beriman. Jangan kita tolak nusus Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW dengan ilmu pengetahuan kita. Dengan adab kita, dengan akal kita, dengan hawa nafsu kita, tidak. Ketika sudah ada hadis, dan itu sahih, sami'na wa sadaqna, sami'na wa ata'na. Itulah, apa namanya, kewajiban seorang muslim. Ketika dia mengucapkan syahadah Muhammad Rasulullah, dan tasdiquhu fima akhbara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengabarkan semua berita-berita yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kemudian yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, sekali lagi ikhwan, saya berharap agar kita semuanya, antum semuanya terus bersemangat dan saling mengingatkan satu dengan yang lain ya, untuk murojaah pelajaran ya, murojaah apa yang telah dipelajari ya, mudah-mudahan menjadi sifat barokah untuk kita semuanya. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.